Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatu billahi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam Kitabul Janais, Ahkamul Janais, yang perlu diketahui bahwa Kitabul Janais dalam Kitab Al-Wajiz itu adalah ringkasan dari Kitab Al-Janais yang dikarang oleh Syekh Al-Albani. Jadi beliau, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, tidak membuat sendiri Kitabul Janais. Tapi dia apa? Dia mengambil secara langsung mukhtasar dari Kitab Ahkamul Janais yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Jadi langsung dia plekkan di sini. Jadi dia tidak ada sedikit pun dari beliau, tulisan-tulisan dari beliau. Saya juga ingin mengingatkan pada diri saya dan juga kepada antum semuanya. Jadi ada bahwa ketika belajar fikih perlu kita ketahui bahwa itu khilafnya paling banyak. Itu khilaf paling banyak. Dan dari awal sudah saya katakan, ketika ada khilaf, khilaf dalam fikih itu, yang pertama sekali yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita belajar fikih itu adalah Berlapang dada. Adalah berlapang dada. Jangan kemudian dada kita sempit ketika mendapati ada perbedaan atau bertentangan dengan pendapat kita, atau bertentangan dengan salah seorang dari guru kita, dari seorang ustaz kita. Jadi ada ustaz yang saya ini, kok pendapatnya begini, kok begini, ustaz mengatakan begini, itu hendaknya berlapang dada. Dan mestinya yang benar, mestinya yang benar itu adalah ketika mendapati sebuah pendapat yang berbeda dengan pendapatnya, atau mendapati pendapat yang berbeda dengan gurunya, maka yang harusnya dia itu adalah ini kok ada pendapat yang berbeda dengan saya, mana dalilnya, mana ini, kita pelajari. Jangan kemudian mengatakan bahwa ini ustaz salah, ini guru saya mengatakan begini, itu enggak boleh, ya kan? Kenapa? Karena kita katakan bahwa dalam masalah fikih ini, itu adalah masalah yang khilafnya itu banyak. Syekh Isom yang ada di salah seorang ustadz yang di mana ketika di Iskariman Al-Misri, dia seorang Mesir, dia mengatakan bahwa khilaf dalam fikih itu adalah 1,7 juta khilaf yang dalam fikih. Saya katakan itu 1,7 juta itu kan untuk menunjukkan gambaran banyak sekali khilaf yang ada di dalamnya. Ini adalah dan itu saya ingatkan pada diri saya bahwa supaya kita tidak taklid sama guru, tidak ta'assub, tidak fanatik. Jadi ketika mendapati ada sebuah pendapat yang berbeda, maka itu jangan langsung disikapi ustadznya, disikapi, kok ada pendapat begini, bro, ini ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu bagi saya. Ada tambahan ilmu, saya pelajari, iya kan, kira-kira dua pendapat ini mana yang betul. Itu adalah sikap seorang talibul ilm. Bukan langsung kemudian menghujat, bukan langsung kemudian karena berbeda dengan pendapatnya, berbeda dengan ustadznya, sehingga kemudian ini murid yang kurang adab. Kurang adab itu maksudnya dia pengen ngadu ustadz A dengan ustadz B, dengan ustadz C dan yang lainnya. Itu enggak boleh. Saya katakan kita belajar fikih udah berlapang dada. Tidak sesuai dengan pendapat kita, ya diambil sisi positifnya bahwa ini tambahan ilmu bagi saya. Dan akan saya pelajari, betul enggak apa yang dikatakan oleh ustaz itu. Jangan-jangan ustaz itu mengatakan ini ada karangan mungkin dari ustaz itu sendiri atau pendapatnya dari ustaz itu sendiri, tidak. Salah satu contoh, pekan yang lalu saya sampaikan masalah wanita mengiringi jenazah ke kuburan. Syekh Al-Albani menyatakan di dalam buku ini tidak boleh, iya kan? Tidak boleh dengan hadis dari Ummu Atiyah. Perhatikan, ini satu hal yang hantum harus perhatikan. Setiap ada kalimat larangan, itu mesti Kalau kita katakan aslinya larangan itu adalah apa? Aslinya larangan itu adalah apa? At-tahrim, iya kan? Aslinya larangan itu adalah haram. Kemudian nanti muncul belakangan dari para ulama, yaitu ulama usul, mengatakan bahwa larangan itu ada hukumnya apa? Makruh. Ada hukumnya makruh, sehingga larangan itu kembali kepada dua. Imma hukumnya apa? Imma larangan itu hukumnya apa? Haram. Imma larangan itu hukumnya apa? Makruh. Ada enggak larangan itu mananya boleh? Yang ketiga? Tidak ada. Ya kan? Kemarin saya diprotes. Saya bilang gini. Kan saya kemarin menyebutkan bahwa wanita haram, kemudian apa? Mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Syalbani menyebutkan bahwa itu adalah karahatut tanzih. Itu adalah makruh. Ada enggak dalil yang menyatakan bahwa larangan itu adalah boleh? Tidak ada. Kecuali perintah. Kalau perintah itu mananya tiga. Perintah itu bisa mananya wajib, bisa mananya sunnah, bisa mananya boleh. Tapi larangan tidak ada yang mananya boleh. Dan keliru besar, kekeliruan yang besar ketika mereka mengatakan itu makruh, kok menyatakan itu boleh? Kenapa? Karena mereka terfokus dengan kalimat usul. Seperti begini, makruh itu apa mananya makruh? Ditinggalkan dapat pahala. Gitu kan? Ditinggalkan dapat pahala. Dikerjakan, gak ada sanksi, gak ada dosa, iya kan? Itu yang dijadikan gambaran, oh, berarti makruh itu boleh. Kenapa? Gak ada dosanya. Tapi dia melihatnya dari sisi apa? Tidak mengerjakan, iya kan? Iya kan? Dari sisi dia mengatakan, kalau saya mengerjakan, saya tidak ada dosa. Oh, berarti menunjukkan boleh. Tapi dia tidak memperhatikan, kalau dia meninggalkan yang makruh, berarti dia dapat apa? Pahala. Itu yang kelirunya besar. Keliru besar itu adalah apa? Makruh selalu dipahami itu boleh. Itu salah. Kenapa? Karena di dalam fikih ada makruh di dalam sholat, ada mubah di dalam sholat. Ada perkara yang dibolehkan di dalam sholat, ada perkara yang makruh di dalam sholat. Ada perkara yang makruh di dalam ahkamul janais, ada perkara yang boleh dalam ahkamul janais. Itu hukum berbeda. Jadi jangan dipahami bahwa makruh itu artinya boleh. Semua yang makruh boleh kita kerjakan. Seperti misalnya apa? Masuk WC, misalnya apa namanya? Masuk WC pakai kita katakan berbicara. Itu hukumnya apa? Di dalam WC ditulis di dalam kamar mandi ini, tulisannya apa? Makruh berbicara di dalam WC. Itu kan makruh. Makruh apakah menunjukkan bahwa boleh? Kan tidak bisa, ya kan? Makruh itu adalah apa? Kalau kita meninggalkan berbicara, maka kita dapat pahala. Tapi begitu kita berbicara, maka di situ apa? Tidak ada sanksi. Jadi jangan melihat kepada tidak ada sanksinya, tapi melihat kalau Anda meninggalkan itu dapat pahala. Termasuk di dalamnya adalah apa? Kalau Anda meninggalkan, wanita meninggalkan, mengiringi jenazah sampai ke kuburan, imma itu jatuhnya kepada haram, imma jatuhnya itu kepada makruh. Cuma ada dua hukum. Tidak ada lagi hukum yang ketiga. Kok ada mengatakan, ustaz saya mengatakan boleh wanita itu mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah dari mana sisi bolehnya? Ya kan? Dalilnya mana? Itu kan yang perlu kita pelajari. Dalilnya mana? Sebab di dalam semua hadis itu mengatakan apa? Nuhina anittiba'il janais. Kami dilarang mengiringi jenazah itu ke kuburan. Artinya ummatiyah kepada wanita. Tapi di sini dikatakan walam ya'zam alaina, dan itu tidak ditegaskan kepada kami. Jadi dibawa kepada karahatut tanzih, kepada makruh hukumnya. Tapi ulama fikih, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Jibrin mengatakan la wanita haram ziarah kubur. Wanita haram mengiringi jenazah ke kuburannya. Lah kalau saya mengatakan haram, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, kemudian Syekh Jibrin, Syekh Saleh Fauzan mengatakan bahwa itu adalah haram. Adalah haram. Ini kenapa? Karena berdasarkan dalil dari Nabi SAW, la'anallahu zairatil kubur. Adalah apa? Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Wanita-wanita yang mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Itu adalah apa? Ini kita katakan la'ana. Laknat itu menunjukkan kepada haram. Kalau ada yang mengatakan, oh itu kan sudah dimansuh dengan hadis ini. Sudah dimansuh dengan hadis ini. Untuk menyatakan nasih dan mansuh. Untuk menyatakan nasih dan mansuh. Itu kan harus ada apa? Anda mengatakan hadis umuatiyah itu kira-kira hadis ini keluar tahun berapa. Kemudian la'anallahu zairatil kubur itu hadisnya keluar tahun berapa. Itu kan harus ada nasih dan mansuh. Kenapa? Karena mansuh itu artinya apa? Hadisnya nasih itu artinya yang menghapus hukum yang hadis yang sebelumnya. Mansuh itu yang dihapus. Berarti ada hadis yang belakangan, ada hadis yang dahulu. Iya kan? Ada hadis yang belakangan, ada hadis yang dahulu. Itu namanya. Nah, untuk menyatakan bahwa itu nasih dan mansukh, itu kan harus apa? Harus ada bukti bahwa ini, oh hadis la'anallahu zairatul kubur itu lahir tahun 3 Hijriah misalnya. Sementara Ummu Atiyah mengatakan nuhina anittiba'il janaiz walam ya'zam alaina misalnya lahir pada tahun kelima Hijriah. Berarti tahun kelima ini namanya nasikh. Tahun ketiga itu namanya mansukh. Nah untuk itu mana bukti? Nah, kenapa? Karena saling-saling mengklaim. Sehingga apa nanti? Kalau kita sehingga apa? Cuma ada dua pendapat. Nah, dengan hadis ini. Ada yang mengatakan dia, karena itu dari awal sudah saya sampaikan, mukaddimah. Ketika kita belajar fikih, ketika kita mendapati ada dua hadis sahih bertentangan, dan tidak bisa dikompromikan, apa yang kita lakukan? Hah? Ada dua hadis sahih bertentangan, tidak mungkin bisa digabungkan, apa yang kita lakukan? Milih salah satunya, iya kan? Milih salah satunya, iman itu memilih kepada apa? Bahwa wanita haram ziarah kubur, atau Anda memilih apa? Makruhnya wanita ziarah kubur. Kan tidak ada yang menyatakan boleh. Ini adalah apa? Ini satu kaidah yang harus kita pegangi, bahwa semua yang dilarang itu adalah apa? Ima hukumnya adalah haram, ima hukumnya adalah makruh. Tidak ada hukumnya boleh. Kenapa? Karena fikih makruh, kan kita dapati makruh di dalam sholat, ada mubah di dalam sholat. Itu kan berarti menunjukkan hukum yang berbeda. Jadi tidak sama. Jadi jangan dipahami, oh makruh itu boleh dikerjakan. Itu keliru besar. Ya kan? Kenapa? Karena makruh itu jangan dianggap bahwa makruh itu tidak ada apa-apanya, justru ada apa-apanya. Kalau orang mengerjakan dia makruh. Karena bisa berakibat fatal. Kalau kita mengatakan makruh itu adalah boleh, sementara para ulama, nah, itu tidak pernah menyatakan bahwa makruh itu adalah boleh. Tapi itu adalah apa? Sementara mengiringi jenazah itu kan apa? Disebutkan dalam buku, itu hanya berlaku keutamaan mengiringi jenazah itu hanya siapa? Ar-rijal dunan nisa, iya kan? Nah, sebagaimana disebutkan di halaman berapa itu? Hah? Keutamaan sholat jenazah dan mengiringi jenazah. Di kitab itu coba di halaman berapa itu? 213 ya? Sama dengan di buku saya. Perhatikan di paling atas. Di paragraf paling atas. Wa hadza al-fadlu fi ittiba'il janazah. Keutamaan mengiringi jenazah ini innama huwa lirrijal. Itu hanya berlaku keutamaan itu untuk siapa? Untuk laki-laki, duna an-nisa, bukan untuk wanita, iya kan? Bukan untuk wanita. Jadi hanya berlaku untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Ini pun juga dikatakan apa? Li nahyin Nabi SAW. Dalilnya adalah apa? Larangan dari Nabi SAW anittiba'iha. Wanita itu mengiringi jenazah ke kuburan. Wahuwa nahyun tanzi. Dan itu dibawa kepada nahyu at-tanzi. Nahyu tanzi artinya apa? Karoha, makruh hukumnya. Bukan nahi dalam arti apa namanya haram, tidak. Tapi dia mengatakan nahyu tanzi. Fakada qalat Ummu Atiyah. Berdasarkan dalil dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, nuhina anittiba'il janais. Kami para wanita itu dilarang mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina dan kami tidak ditegaskan. Artinya tidak ditegaskan bahwa ini adalah hukumnya haram, itu tidak. Tapi ini yang dibawa kepada apa? Tapi kalau antum baca, saya punya ini namanya, ini fotokopian, namanya Mausua Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Ini 3 jilid sebenarnya. Ini 3 jilid. Saya baru ngopi, ini bentuknya PDF. PDF saya kok bentuknya langsung print, ya kan? Jadinya setebal ini. Ini Mausua Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah 3 jilid, itu yang ditulis oleh ini fatwa Syekh Bimba, Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin, Syekh Saleh Fauzan. Nah, itu berkaitan dengan apa? Termasuk di dalamnya wanita ziarah kubur, dia katakan apa? Kalau buku ini mengatakan haram. Tidak ada satupun yang menyatakan boleh. Tidak ada satupun yang menyatakan di bab tentang ahkamul janais. Jadi ini adalah apa? Jadi kalau kita mengatakan itu adalah apa? Ini yang kita sampaikan. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa makruh itu hukumnya adalah buli. Itu kekeliruan yang sangat besar. Taib, adab-adab, kemarin sudah kita sebutkan adab-adab tentang apa? Itu termasuk adab ya, dalam mengiringi jenazah, itu adalah apa? Jadi itu hanya berlaku untuk laki-laki dan bukan untuk wanita, dan juga tidak boleh mengiringi jenazah, itu tentunya yang menyelisihi syariat, seperti misalnya apa? Kalau Syekh Utsaimin, kenapa kok wanita diharamkan mengiringi jenazah ke kuburan? Kenapa? Karena wanita itu lemah. Ya kan? Jangan dikira bahwa loh, kan saya kuat ketika saya pergi ke kuburan, saya ini kuat, saya kuat. Jangan dilihat. Nanti kalau kayak gitu nanti apa? Saya karena sudah terbiasa minum khamer, jadi minum banyak pun juga nggak ada masalah, ya kan? Jadi jangan dipahami seperti itu. Jadi karena seringnya ziarah kubur dia mengatakan saya tidak pernah lemah ketika saya ziarah kubur, ya kan? Kenapa? Karena wanita itu para ulama ketika membuat satu hukum itu adalah melihat bahwa apa? Bahwa hukum wanita itu adalah lemah ketika mereka ziarah kubur. Apa yang mereka lakukan? Begitu ziarah kubur mereka akan menangis, mereka akan melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar akalnya. Apa nanti latamal hudud, pipirnya ditampar-tampar, kemudian jambai rambutnya, bajunya dicopot, dicabik-cabik, di apa namanya? Kemudian gulung kuming di kuburan, itu nanti dikhawatirkan. Atau mungkin dia kuburan semaput. Ini adalah apa? Ini termasuk perkara-perkara yang menunjukkan bahwa wanita itu tidak boleh mengiringi jenazah ke kuburan. Dan juga tidak boleh mengiringnya dengan minyak wangi, apa dupa, dengan termasuk adat istiadat yang itu jelas bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu tidak boleh kita lakukan. Termasuk juga mengiringi dengan nyanyian, solawatan, tahlilan, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu semuanya adalah apa? Tidak ada dalil sama sekali. Dan juga yang kedua, kenapa wanita dilarang mengiringi jenazah? Ada enggak salafnya? Itu aja. Ada enggak coba istri-istri Nabi, riwayat yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi, 9 istri Nabi ini pernah ziarah kubur? Ada enggak riwayat? Kan gitu ya kan? Ada enggak praktek dari sahabiat yang mereka itu ziarah kubur? Kan tidak ada. Ya kan? Tidak ada praktek yang mereka lakukan bahwa mereka itu adalah apa? Mengiringi jenazah ke kuburan, ziarah kubur. Itu dari kalangan sahabiat. Dari kalangan wanita-wanita, istri-istri Nabi, itu tidak ada. Jadi ini apa namanya, dipakai oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya bahwa itu adalah haram bagi wanita untuk ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah adab yang berikutnya, adab dalam jenazah adalah wala yajuzu adabnu fil ahwali al-atiya illa li darurah, bahwa tidak boleh menguburkan jenazah pada kondisi berikut ini kecuali darurat. Yaitu apa? Tidak boleh menguburkan jenazah itu pada tiga waktu. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa au an nakbura fihinna mautana hina tatlu syamsu basiqatan hatta tartafi wa hina yakumu qaimuz zahira hatta tamila syams wa hina tudayifu syams lil ghurub hatta taghrub. Adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada tiga waktu itu dan menguburkan jenazah pada tiga waktu itu. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, meninggi seukuran satu tombak. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari tegak lurus. Dan yang ketiga adalah ketika matahari mau tenggelam, sampai dia tenggelam. Ini adalah dalil termasuk adab bahwa ketika menguburkan jenazah itu adalah apa? Memperhatikan waktu-waktu yang dilarang. Tapi itu adab. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya ketika menguburkan jenazah itu adalah apa? Seandainya pun terpaksa harus menguburkan di malam hari, terpaksanya, yaitu adalah boleh. Karena semua yang darurat itu adalah dibolehkan. Ya kan? Artinya apa? Menguburkan jenazah di malam hari itu adalah boleh. Ya kan? Menguburkan jenazah di malam hari itu adalah boleh. Kita katakan itu adalah li darura. Misalnya apa? Jenazahnya itu sudah membusuk. Jenazah itu sudah misalnya apa namanya? Kita katakan tidak bisa disimpan lagi, tidak bisa ditahan. maka sehingga harus dikuburkan di malam hari. Nah, kita katakan ini adalah buli. Kenapa? Karena menguburkan di malam hari biasanya itu adalah apa? Cara menguburkan itu mungkin banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan ketika dia menguburkan di malam hari. Dan banyak juga dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah buli. Seperti misalnya apa? Rasulullah SAW ketika pagi hari, nah, itu diberitahu kalau ada tukang sapu masjid itu meninggal dunia semalam. Dan para sahabat enggan, segan untuk membangunkan Rasulullah SAW sehingga mereka menguburkannya di malam hari. Kemudian selesai sholat subuh, Rasulullah mengatakan di mana kuburannya, ditunjukkanlah. Kemudian beliau sholat gaib di atas kuburannya. Jadi ini adalah termasuk perkara yang boleh karena darurat. Kemudian adab yang berikutnya ketika menguburkan jenazah adalah mendalamkan kuburan dan meluaskan kuburan dan membaguskannya. Jadi ketika menguburkan itu adalah dibuat lebar, dibuat dalam. Kenapa kok dibuat dalam? Supaya binatang buas itu tidak menggali, tidak bisa menggali kuburan. Nah, kemudian dibuat dalam, dibuat lebar itu supaya apa? Yang memasukkan jenazah itu bisa lebih sempurna. Jangan sempit, begitu sempit aja dia seorang yang turun sempit untuk menguburkan, sehingga yang menguburkan ini juga merasa kesulitan ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Tapi ini termasuk kita katakan adalah apa? Kemudian kuburan itu termasuk juga kuburan yang dibolehkan adalah pakai syak dan lahat. Lahat dan syak. Lahat itu yang kemarin sudah kita sebutkan adalah apa? Jadi membuat galian di bawah kuburan. Jadi di bawah kuburan di sebelah barat, karena kita di biasanya kalau di Indonesia kan semua kuburan itu adalah apa? Membentang utara selatan, ya. Utara selatan sehingga kepalanya itu di arah kiblat. Jadi di bawah itu digali lagi. Jadi setengah meter, nah, digali di bawah, paling bawah digali lagi setengah meter. Ada yang bentuknya seperti ini kalau gambar, ada yang bentuknya langsung model L, letter L. Nah, jadi ada yang modelnya diturunkan ke bawah lagi. Itu ini yang disebut dengan lahat. Adapun syak, syak itu lubang di dalam lubang. Jadi buat lubang, kemudian di dalamnya dibuat lubang lagi. Nah, untuk memasukkan jenazah, baru setelah itu ditutupi dengan kayu dan atau yang lainnya. Tapi itu namanya, dan para ulama menyatakan sunnahnya, terkadang sunnahnya lahat, terkadang sunnahnya syak. Nah, itu tergantung pada kondisi tanah. Kalau tanah, nah, lahat itu adalah lebih bagus. Tapi kalau tanah itu berpasir, begitu digali pasir-pasir dia ambrol-ambrol, maka lebih baik apa? Syak, lubang, iya kan? Lubang di dalam lubang, tidak membuat lahat, sebab kalau misalnya lahat pasir ya ambrol semua. Iya kan? Jadi itu melihat kondisi tanah. Jadi kita katakan adalah apa? Terkadang lahat itu lebih bagus, tapi Rasulullah SAW itu dikuburkan pakai dengan apa? Lahat. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di halaman 217 itu, hadis qala ghassaltu Rasulullah SAW, saya yang memandikan jenazah Rasulullah SAW, fa dhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an. Dan saya ingin melihat apa yang ada pada si mayit, tapi tidak melihat sedikit pun. Wa kana Rasulullah SAW tayyiban hayyan wa mayyitan. Rasulullah SAW itu jenazahnya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Wa waliya dafnahu wa janabahu duna annasi arba. Bahwa yang menguburkan jenazahnya itu tidak ada yang lain kecuali hanya empat. Kecuali hanya empat orang yang menguburkan jenazah Nabi SAW. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Al-Abbas, yang ketiga adalah Al-Fadl, dan yang keempat adalah Saleh. Itu Maula. Saleh itu adalah Maula. Maula itu artinya apa? Maula artinya apa? Maula itu maknanya ada tiga. Maula itu kalau dalam bahasa Arab itu Maula maknanya tiga. Maula artinya yang melindungi. Yang melindungi maksudnya kepada Allah juga bisa. Allahu maulana. Ya kan? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi al-maula artinya kepada Allah. Yang kedua maula artinya al-mu'tik, yang membebaskan budak. Maula juga artinya yang mu'tik, yang membebaskan budak. Maula juga maknanya yang ketiga adalah budak yang sudah dibebaskan. Maka soleh di sini adalah budak yang sudah dibebaskan oleh Nabi SAW. Seperti Aisyah membebaskan budak namanya siapa? Siapa budak yang dibebaskan oleh Aisyah? Hah? Namanya siapa? Barirah. Namanya Barirah. Barirah itu dibebaskan oleh, maka Barirah namanya apa? Maula. Jadi budak yang dibebaskan oleh Aisyah. Nah, sementara kalau budak yang dibebaskan, ya sudah berarti apa namanya al-mu'tiqah itu adalah Aisyah. Kalau soleh al-mu'tiq berarti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa luhi dari Rasulullah sallallam dan dibuat lahan untuk Rasulullah sallallam lahdan wa nusiba alaihi al-labinu nasban dan ditinggikan kuburannya. Jadi boleh termasuk perkara yang dibolehkan adalah seorang suami sendiri yang menguburkan jenazah istrinya itu boleh. Dan ini sebenarnya dalil yang menunjukkan bahwa yang sunnah menguburkan jenazah itu adalah harus laki-laki. Sunnahnya itu adalah laki-laki, bukan wanita. Karena wanita masuk, wanita di bawah laki-laki di atas, ya kan? Walaupun yang mayatinya adalah jenazahnya adalah wanita. Walaupun jenazah itu wanita, tetap yang menurunkan adalah apa? Laki-laki, walaupun itu bukan mahramnya. Tapi yang paling afdol itu adalah apa? Yang paling utama itu adalah orang yang dari kerabatnya. Dari kerabat si mayit. Dan boleh seorang suami yang menguburkan jenazah istrinya. Kecuali kalau semalam dia mencampuri istrinya dan pagi hari istrinya meninggal dunia. Ya kan? Maka itu tidak boleh seorang suami menguburkan jenazah. Karena itu termasuk adab. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki, bahkan bukan cuma suami, siapa saja laki-laki yang mencampuri istrinya semalam, maka jangan, tidak boleh dia menguburkan jenazah. Tidak boleh dia menguburkan jenazah, karena itu adalah adab. Tapi ini apa namanya? Yang berikutnya adalah adab yang berikutnya di halaman 219 adalah yusannu ba'dal faragi min dafnihi umurun. Disunahkan setelah selesai menguburkan jenazah itu beberapa perkara. Yang pertama yang disunahkan adalah ayyurfa al-qabru anil ardi qalilan nahwa sibrin. Adalah meninggikan kuburan itu satu siber. Ada satu jengkal. Disunahkan meninggikan kuburan itu adalah satu jengkal. Wala yusawi bil ardi, tidak boleh diratakan dengan tanah. Kenapa? Untuk membedakan kalau ini kuburan dengan yang bukan kuburan, supaya orang itu tidak menghinakan, tidak menginjak-injak, tidak duduk di atasnya, ya kan? Itu adalah apa? Disunahkan supaya dikasih gundukan tanah setinggi satu jengkal. Tapi itu adalah yang pertama. Yang kedua, adab yang kedua ketika disunahkan ketika menguburkan jenazah itu adalah apa? Ayya ja'ala musannaman. Musannaman itu artinya apa? Setengah bulatan. Dibuat musannam itu artinya setengah bulatan. Jadi bukan modelnya kotak. Jadi di atas gundukan itu maksudnya itu dibuat setengah bulatan. Jadi setengah bulatan. Jadi bukan dibuat kotak begitu, ya kan? Apalagi dikasih bata di samping kanan kiri kemudian diratakan, itu bukan termasuk yang sunnah. Bahkan itu termasuk yang dilarang. Jadi adalah dibuat musannaman. Berdasarkan hadis dari Sufyan Tamar, qala raaitu qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Saya melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musannam. Adalah apa? Setengah bulatan. Yang ketiga, yang disunahkan selesai menguburkan jenazah, ayu allimahu bihajar au nahwihi. Meletakkan sebuah tanda dengan batu atau yang semisalnya. Batu atau tanda-tanda yang lain seperti kayu mungkin juga boleh, kayu, batu. Yang tidak boleh itu adalah pohon. Yang tidak dibolehkan itu adalah nanam pohon di atas kuburan, itu enggak boleh. Jadi ditandai dengan sebuah pohon, kembang yang biasanya kita dapati di kuburan ya. Pohon apa itu? Kamboja, itu ditanami kamboja itu termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena kamboja itu sendiri sudah membuat kuburan itu jadi sempit. Ya kan? Tanaman-tanaman itu akan membuat kuburan jadi sempit. Maka tanaman kuburan itu tidak boleh, apalagi dengan alasan dengan alasan bahwa apa, nanti kembangnya ini untuk selama kembang ini masih basah, maka insya Allah kuburan ini akan senantiasa, dengan alasan mitos-mitos yang lain supaya tidak terkena matahari langsung, ya kan. Kemudian dengan alasan bahwa apa namanya, kalau daun ini masih hijau berarti apa, mudah-mudahan diringankan siksanya. Kemudian apa, menanam ini kan termasuk dengan mitos-mitos yang sama sekali tidak ada dalil. Bahkan Nabi SAW melarang orang itu menabur kembang di kuburan. Nah, menabur kembang di kuburan termasuk yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, disunahkan selesai menguburkan jenazah adalah apa? Ayyakifa alal qabri yada'u lahu bitasbid. Berdiri sejenak di atas kuburan mendoakan kepada si mayit bitasbid agar dikokohkan. Wayastaghfirulahu dan memintakan ampun buatnya. Wayamurul hadirina bidzalik, dan itu juga diperintahkan kepada siapa saja yang hadir di situ supaya kemudian apa, mendoakan agar dikokohkan si mayit ini bisa menjawab pertanyaan malaikat yang akan menanyakan di kuburan. Artinya yang menanya di kuburan nanti itu supaya dia bisa menjawab. Kita doakan dan dimintakan ampun, mudah-mudahan dosanya diampuni. Yaitu apa? Nabi SAW bersabda di hadits Utsman bin Affan radhiyallahu taala nuqal, karena Nabi SAW iza faraga min dafnil mayyit, Nabi SAW ketika selesai menguburkan jenazah, waqafa alaihi, beliau berdiri, faqala istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada saudara kalian, wasalu lahu at-tasbid, dan mintakan kepadanya kekokohan, fa innahu al-an yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Termasuk juga kesalahan adalah apa, memahami hadis ini dengan mengatakan apa, ini satu kesalahan yang terjadi bahwa alam kubur itu tidak jadi, alam kubur itu tidak sama dengan manusia, jenazah mayit yang dipendam di dalam tanah 2 meter. Jadi itu bukan berarti alam kubur. Kenapa? Karena yang dikuburkan ini adalah jasad. Jasad ini adalah kita berasal dari tanah dan itu akan kembalikan ke tanah. Jadi bukan, dan alam kubur itu adalah bukan alam jasad. Alam kubur itu adalah alamnya roh. Itu sudah alam roh. Maka alam barzakh itu bukan alam jasad. Jadi tidak sama dengan alam kubur, dengan yang dikuburkan itu adalah apa, di situ adalah jasad. Jasad itu kita akan berasal dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini. Ketika kita hidup ini, hidup di sini, ini kan ada dua di dalam diri kita. Ada roh, ada jasad. Tapi yang paling besar di dunia ini adalah apa? Yang merasakan nikmat, yang merasakan pahit, siksanya itu adalah apa? Jasad. Ya kan? Jasad kita ini. Ketika kita makan enak, maka yang merasakan adalah jasad kita itu yang paling besar. Roh itu hanya mengikuti kita. Tapi ketika roh itu sudah dicabut, masuk ke alam kubur, alam barzakh, maka yang merasakan nikmat kubur, siksa kubur, itu siapa? Adalah siapa? Roh. Jasad itu nanti diikutkan. Iya kan? Jasad itu nanti diikutkan sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis yang panjang dari Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Dan ketika di sorga dan di neraka, yang merasakan nikmat sorga dan neraka itu siapa? Dua-duanya, roh dan jasad. Makanya kenikmatan yang paling sempurna adalah ketika dia merasakan sorga, itu adalah roh dan jasadnya. Maka dia betul-betul kesempurnaan dalam kenikmatan. Demikian juga ketika dia merasakan siksa neraka, itu adalah roh dan jasad. Tapi ini adalah apa? Sebagaimana hadis yang panjang yang kita coba kita bacakan, hadis yang panjang, yaitu adalah apa? Tajuzu al julusu indahu asna dafni bi qasdi tazkiril hadirin, adalah boleh kita duduk sejenak di samping kuburan ketika di tengah selesai menguburkan jenazah dengan maksud untuk apa? Tazkir al-hadirin, untuk mengingatkan kepada orang yang hadir bil mauti, dengan kematian, wa ma'badahu, dan sesudahnya. Li hadits Al-Barra ibn Azib, berdasarkan hadits dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala nuqal, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Ketika kami keluar bersama Nabi SAW dalam jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Fa fantahaina ilal qabr, ketika kita sudah sampai ke kuburan, walamma yulhat, ketika dibuat lahat, Fa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka Rasulullah duduk, wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitarnya. Wa ka'anna la rusina thoir, seolah-olah di atas kepala kami adalah burung. Wa fi yadihi udun, dan di tangannya itu ada tongkat, ada kayu, kayu. Fa ja'ala yanqutu fil ardi, kemudian dia fiya di artinya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tongkat, kemudian fajala yang kutufil ardi, dia tancapkan di bumi. Farafa rasahu faqala, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya sambil berkata, istaiizu billahi min azabil qabr, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Marrataini aw salasan, Rasulullah mengatakan itu dua atau tiga kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba orang mu'min, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia sudah terputus dengan dunia, artinya apa? Meninggal dunia. Wa ikbali minal akhirah, dan menerima hari akhir, karena kematian itu adalah termasuk hari akhir. Kematian itu kan sudah awal dari hari akhir, itu adalah apa? Kematian. Iya kan? Dunia ketika roh itu sudah putus dengan sudah lepas dengan jasad, itu sudah apa? Itu sudah memasuki alam akhirat. Karena alam akhirat itu ketika kita al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, itu awal pertama kali kita beriman dengan hari akhir itu apa? Adalah kematian. Itu adalah kematian. Karena dari kematian nanti prosesnya sampai kiamatul kubra. Sampai kiamat kubra itu adalah beriman kepada hari akhir. Jadi awalnya itu mulai dari kematian. Maka di sini hadisnya mengatakan wa ikbali minal akhir. Nazala ilaihi malaikatu minas sama, akan turun kepadanya malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya itu putih bersih. Ka'anna wujuhuhum as-sam, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka itu ada kain kafan dari sorga. Wahunutum min hunutil jannah, dan wangi-wangian dari sorga. Pengawet-pengawet dari sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, mereka duduk itu sepanjang mata memandang. Summa yajiu malakul maut, kemudian datang malaikat maut, malakul maut alaihi salam. Nah, ini namanya malaikat itu apa? Malakul maut. Nah, di sini kalau ada malaikat apa? Israel. Nah, kalim malaikat Israel itu adalah Israiliyat. Kalau Israiliyat, maka apa? Kalau hadisnya dhaif, maka itu dibuang. Ya kan. Kalau hadisnya sahih, maka apa? Kalau Israiliyat hadisnya sahih, diterima, iya kan? Kalau hadisnya dhaif, dibuang. Tapi kalau tidak ada yang menyatakan sahih, tidak ada yang menyatakan dhaifnya, maka apa? Didiamkan. Itu sikap. Sikap kita ketika menerima berita-berita Israiliyat. Maka dengan mengatakan malaikat Israel itu sama sekali tidak ada penamaan malaikat Israel, tidak ada. Jadi yang ada adalah apa? Summa yajiu malakul maut, datang malaikat malakul maut alaihissalam, hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian dia duduk di samping kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang bersih, ukhruji ila maghfirati minallahi waridwan, keluarlah kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fiya as-saqa, maka roh itu pun keluar sebagaimana keluarnya tetesan dari mulut botol, dari mulut botol. Fayakhudhuha, kemudian diambil oleh malakul maut roh itu. Faiza akhadhaha, ketika sudah diambil oleh malakul maut roh itu, summa yada'uha fi yadihi, para malaikat yang lain itu tidak membiarkan malakul maut itu, roh itu ada di tangan malakul maut, di tangannya. Tarfata ainin, sekejap mata pun mereka tidak ini. Hatta yakhudhuha, sampai malaikat itu mereka mengambil roh yang diambil oleh malakul maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, kemudian mereka meletakkan di dalam kafan. Wa fi dzalikal hunud, dan juga di situ ada pengawet, sebagaimana kita katakan mayit itu ada kapur barus, ada minyak wangi, maka itu adalah hunud, itu adalah apa? pengawet dan juga minyak wangi dari sorga. Wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin, dan akan keluar darinya apa? Dari bau ini, dari bau itu adalah apa? Bau misik, bau wangi misik, bau wangi minyak wangi, wujidat ala wajhil ardi, yang didapati di atas permukaan bumi. Qala fayasuduna biha, mereka pun membawa ke atas. Fala yamurruna yani biha ala mala'i minal malaika, dan mereka akan melewati malaikat. Illa qalu, kecuali mereka akan mengatakan, ma hadzar ruhut thayyib, siapa roh yang bagus ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan, namanya adalah fulan ibnu fulan, bi asani asma'ihi allati kanu yusammuna habiha fid dunya, disebutkan namanya yang paling bagus, dia adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling bagus. Hatta yantahu biha ila samai dunya, sampai diangkat ke langit yang langit dunia. Langit dunia itu adalah langit yang kita lihat. Yang kita lihat itu adalah langit dunia. Yang kita lihat di atas ini adalah langit dunia. Fa yastaftihuna lahu, dan mereka pun membuka pintu langit. Membukakan pintu langit untuknya. Fa yuftahu lahum, dan dibukakan pintu mereka pun yang ada di atas itu membukakan pintu langit. Fa yusayyihu min kulli samain, dan mereka akan mengiringi roh itu sampai ke langit yang berikutnya. Mukarrabuha ila samai allati taliha, artinya mereka sampai mendekat ke langit yang kedua, sampai kemudian apa? Hatta yuntaha bihi ila samai sabi'ah, sampai kemudian ke langit yang ketujuh. Fa yaqulullahu azza wajal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatlah catat hamba-hambaku ini di dalam illiyin, di tempat yang paling tinggi. Wa uiduhu ilal ardi, nanti aku akan kembalikan roh itu ke bumi. Ini menunjukkan bahwa alam kubur itu adalah alamnya roh. Jadi yang diangkat itu adalah rohnya. Rohnya yang diangkat sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Kemudian apa? Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala, kitab abdi fi illiyin wa uiduhu fi ilal ardi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum. Karena apa? Saya menciptakan mereka dan aku juga akan mengembalikan kepada mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, kemudian aku akan juga keluarkan pada kali yang lain. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadi, kemudian dikembalikanlah roh itu ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, kemudian datang dua malaikat. Fayujlisani, kemudian didudukan, keduanya pun mendudukan roh tadi. Fayakulani lahu, dan kedua malaikat itu berkata kepadanya, marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Di sini ada juga yang mengatakan malaikat mungkar dan nakir. Ada enggak penamaan mungkar dan nakir? Ada enggak nama malaikat namanya mungkar dan nakir? Ini juga masih ada mengatakan malaikat mungkar dan nakir itu bukan nama dari dua malaikat ini. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam dalam Al-Quran itu tidak ada mungkar dan nakir. Tidak ada penamaan mungkar dan nakir. Jadi disebutkan hanya malaikat, dua malaikat. Fayaqulu marrabbuka, fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi, madinuk, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agama saya adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi, ma hadzar rajul allazi buitsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Maksudnya siapa rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya lagi kepada roh tadi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu fa qara'tu kitaballah, artinya apa? Saya membaca Al-Qur'an. Fa amantu bihi, dan saya beriman dengannya. Wa saddaqtu, dan saya juga membenarkan. Fa yunadi munadi fis sama, kemudian ada yang menyeru dari langit yang mengatakan, an sadaqa abdi, bahwa betul apa yang dikatakan oleh hambaku tadi. Fa frisuhu minal jannah, bentangkan dia ke sorga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian dari sorga. Waftahu lahu babam ilal jannah, dan bukakan pintu dia menuju ke sorga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, kemudian keluar keluar darinya, yaitu bau dan bau wangi, bau apa namanya, bau wangi, wa yufsahu lahu fi qabri, dan dilapangkan kuburannya, madda basarihi, sepanjang matanya memandang. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya, hasanus saub, dengan pakaian yang paling bagus, tiburru, wanginya, baunya wangi sekali. Fayaqulu, sambil berkata, abshir billati yasurruka, bergembiralah dengan yang menyenangkan bagi kamu, hadza yaumukal ladzi kuntu tu'at, inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Fayaqulu lahu, kemudian jasad ini berkata kepada roh tadi, siapa anta, man anta, kemudian dijawab oleh apa namanya, dijawab oleh roh, fa wajhukal wajhu taji'u bil khair, saya adalah wajahmu yang dulu dengan membawa ke kebaikan. Fayaqulu ana amaluka shalih, saya adalah amalmu yang saleh. Fayaqulu rabbi aqimis shalah hatta arji'a ila ahli wa mali, wahai, kemudian berdoa, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan harta bendaku. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh manusia adalah, setiap kita itu menginginkan agar apa, harta kita di dunia dan keluarga kita di dunia itu juga menjadi keluarga dan harta kita di akhirat. Itu adalah apa? Itu yang kita inginkan. Jadi Allahumma amin. Kita katakan amin. Jadi mudah-mudahan, jadi kita menjadi apa? Keluarga di dunia juga nanti menjadi keluarga di akhirat. Termasuk juga harta benda kita. Jadi enggak usah apa namanya, tidak usah meminta lebih dengan harta benda yang ada di dunia ini. Itu juga apa? Kalau bisa mengiringi kita sampai di akhirat, itu termasuk nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena di dunia belum tentu suami istri di dunia belum tentu suami istri di akhirat, ya kan? Seperti Nabi Lut, ya kan? Nabi Lut, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Lut, itu adalah apa? Walaupun dia bapaknya Nabi, suaminya Nabi, tapi belum tentu apa? Dia suami di dunia, tapi suami istri di dunia belum tentu suami istri di akhirat. Demikian juga Nabi Nuh keluarganya juga adalah bukan di tidak ketemu di akhirat. Jadi ini adalah apa namanya, nikmat yang paling besar. Kemudian selanjutnya Nabi SAW berkata, wa innal abdal kafir, sebaliknya seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika mereka sudah artinya sudah terlepas dari dunia, terputus dengan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan menerima hari akhir, nazala ilaihi minas samai malaika, akan turun darinya malaikat dari langit, sudul wujuh, malaikat itu adalah wajahnya sudul wujuh, hitam legam, wajahnya itu hitam legam, ma'ahum al-masuh, apa, bersama mereka para malaikat yang hitam legam ini, itu al-masuh, al-masuh itu adalah kain lap, kain pel, kain yang sudah lusuh, kain yang sudah tidak kepake lagi, dijadikan lapel, ya kan, dijadikan lapel. Nah, itu kain yang masuh. Masuh itu karena sudah terlalu sering dipakai. Ini al-masuh itu menggunakan siyagul mubalago. Dalam bahasa Arab namanya siyagul mubalago. Jadi siyagul mubalago itu artinya untuk menunjukkan hiperbola. Dan menunjukkan sering. Juga menunjukkan adalah kepada seringnya. Bahwa kain itu adalah sering dipakai. Sehingga saking lusuhnya, saking kotornya, saking ini. Itu dipakai untuk apa? Fayajlisuna minhu madal basar. Mereka juga para malaikat itu duduk sepanjang mata memandang, summa yaji'u malakul maut. Kemudian datang malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai dia duduk di samping kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sukhat ila sakhatim minallahi wa ghadabin. Keluarlah karena kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fatafarraqa fi jasadi, kemudian keluarlah roh itu dari jasadnya, fa yantazi'uha kama yantazau as-sufut minas sufil mablul, maka dicabutlah roh itu sebagaimana dicabutnya apa, as-sufut, tahu as-sufut, bahasa Arabnya sufut artinya apa, sundu sate itu, atau kalau sundu sate yang ini sundu sate tapi dia punya gigi-gigi. Jadi apa namanya, sundu sate yang punya gigi ditusukkan ke dalam. Coba kalau anak panah lah. Anak panah ketika ditembus di daging. Ya, misalnya anak panah tembus di paha ya misalnya, atau di badan. Ketika ditarik, sakit gak? Hah? Sakit. Kenapa? Karena dia ada apa? Ada yang? Ada anunya ya? Ada yang nahan ya kan? Itu akan apa? Itu sakitnya. Maka demikian roh orang kafir itu dicabut. Roh orang kafir itu dicabut itu sebagaimana dicabutnya apa? As-sufut dari apa namanya, sundu, aminas sufil mablul, itu dari apa, daging yang masih basah, dari kulit yang masih basah. Fayakhudhuha, kemudian malakul maut mencabut, mengambilnya. Faiza akhadhaha, ketika dia sudah memegangnya, lam yada'uha, malaikat yang lain tidak membiarkan roh itu di tangannya malakul maut. Tarfataini, sekejap mata pun. Hatta yaja'aluha fi tilkal masuh, kemudian sampai mereka meletakkan di dalam kain lap tadi al-masuh. Wa yakhruju minha ka'antini rihi jifatin wujidat ala wajahil ardi, maka keluarlah dari kain ini itu bau yang tidak sedap, bau yang apa namanya, bau seperti bau bangkai. Wujidat ala wajahil ardi, yang ada di atas permukaan bumi. Fayasaduna biha, maka mereka pun mengiring sama, mengangkat ke langit, membawanya ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'i minal malaika, dan tidaklah mereka membawanya melewati para malaikat. Illa qalu, kemudian kecuali mereka akan mengatakan, mahadzar ruhul khabith, siapa roh yang jelek ini? Fayaquluna, mereka pun menjawab, fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, mereka disebutkan namanya di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama, sampai kemudian berakhir ke langit dunia. Fa yustafta, dan minta dibukakan pintu langit. Fala yuftahu lahu, tapi pintu langit tidak mau dibuka. Jadi langit yang kedua tidak mau membuka pintu langitnya. Summa qara Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, la tuftahu lahum abwaabus sama, mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai yalijal jamalu, sampai onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Jadi orang kafir itu bisa masuk surga itu sampai apa, kalau onta itu sudah bisa masuk dalam lubang jarum, itu baru bisa masuk surga. Tapi mungkin enggak mungkin, iya kan? Itu sesuatu, ini bahasa untuk menunjukkan apa, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin orang kafir itu masuk surga. Itu tidak mungkin. Kalau orang kafir tidak akan pernah masuk surga. Tapi kalau orang muslim bermaksiat, itu masih ada kemungkinan dia di neraka dulu, nanti kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam surga, ya kan? Masih ada kemungkinan. Tapi kalau orang kafir sama sekali, itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga, sampai hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 40. Fayaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitaba fi sijjin." Catatlah catatan hamba-Ku ini di kitab yang paling rendah, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Orang bilang bumi yang paling bawah, ada yang mengatakan di bumi yang paling bawah itu adalah neraka. Bumi yang paling atas itu adalah surga. Ini salah satu pendapat. Jadi dia mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di dunia ini. Ada yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu ada di dunia ini. Tapi itu dibantah. Dibantah dengan apa? Hadith tentang Isra dan Mi'raj. Bahwa Nabi SAW itu kan apa? Ketika dimi'rajkan, itu diperlihatkan apa? Di langit ketujuh diperlihatkan surga, neraka. Dalil menunjukkan bahwa surga dan neraka itu tidak di dunia. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan hadis ini mengatakan apa? Itu dikembalikan ke pusat bumi. Jadi pusat bumi itu bukan, maksudnya di bumi yang paling bawah. Bukan bumi yang paling, kalau bola dari atas ini sampai bawah ini, tidak, sampai di tengah bumi. Jadi dijadikan bahwa itu adalah apa? Oh, neraka letaknya di situ. Ya kan? Surga itu ada di atas permukaan bumi. Juga mereka berdalil dengan hadis apa? Bahwa jadi larangan dari Nabi SAW, fa'abridu bis-shalah fa inna sidatal hari min fayhi jahannam. Jadi ketika izastadal harru, ketika matahari itu terik panas yang sangat, maka apa? Maka tunggulah sholat duhur itu sampai menjelang asar. Kenapa? Karena fa'inna sidatal harri. Kenapa? Karena panas terik sangat itu adalah min fihi jahannam. Itu berasal dari uapan api neraka jahannam. Jadi mengatakan apa? Dari bumi ini keluar uapan dari api neraka jahannam. Dia katakan bahwa neraka itu ada di bumi. Tapi ini semuanya dibantah. Nah, semuanya adalah dibantah, tidak ada. Dan ini pendapat yang paling lemah dalam akidah. Bahwa surga dan neraka itu ada di bumi. Tidak. Taip. Kemudian apa? Fayaqulu uktubu kitaba fi sijjini fil ardi sufla. Fa tutrahu ruhuhu tarhan. Kemudian dilemparkan rohnya itu. Dilemparkan rohnya. Summa qara, kemudian membacakan firman Allah. Wa mayusrik billah. Siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faka'annama kharra minas samai. Fakannama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayr. Kemudian dia seolah-olah dia dilemparkan dari langit. Kemudian fatakhtafuhu at-tayr. Kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihirri, atau dibawa terbang oleh angin. Fi makanin sahik. Fi makanin ba'id. Di tempat yang paling jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadi. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Ini dalil menunjukkan bahwa alam roh dengan alam jasad itu beda. Wayatihi malakan, kemudian datang dua malaikat. Fayujlisani, didudukkan keduanya. Keduanya mendudukkan. Fayakulani lahu, dan keduanya bertanya kepadanya. Marrabbuka, siapa Rabbmu? Fayakulu ha ha. Kemudian dijawab ha ha, artinya la adri, saya tidak tahu. Fayakulani lahu, kemudian wa madinuk? Fayakulu ha ha. La adri. Fayakulani lahu, ma hadzar rajul alladzi fikum? Buisafikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Fayakulu haha la adri. Fayunadi munadi minas sama, kemudian ada yang menyeru dari langit. Ankazaba, ini hambaku adalah pendusta. Faprisulahu minan nar, bentangkan baginya dia ke neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan dia pintu-pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wasumumiha, maka keluarlah di dalam kuburan itu apa namanya, panasnya dan sumum, panasnya dan uapannya panas. Wa yudayyaku alaiha qabru, kemudian kuburannya itu menyempit. Menyempit hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai kemudian apa? Berpindah tempat adla'. Ini apa namanya, tulang rusuk. Yang tulang rusuk sebelah kanan itu pindah ke kiri, yang ke kiri pindah ke sebelah kanan. Artinya apa? Jadi dihimpit dengan bumi. Dihimpit dengan bumi. Wayatihi rajulun qabihul wajh, kemudian didatangkan seseorang yang wajahnya itu jelek. Qabihul thiyab, apa namanya, pakaian yang jelek. Muntinurri, baunya tidak sedap. Fayaqulu abshir billadzi yasuuka, bergembiralah dengan kabar buruk buatmu. Hadza yaumukal ladzi kuntu tu'ad, ini adalah janji yang dulu diberikan kepada engkau, yang dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta, kemudian dijawab, siapa engkau? Fawajahu kal wajahu yaji bisyar, saya adalah wajah yang membawa kepada keburukan. Fayaqulu ana amaluka al khabith, saya dulu adalah amalanmu yang jelek. Saya dulu amalmu yang kamu tidak pernah sholat, meninggalkan puasa, yang dulu kamu durhaka sama orang tua, yang dulunya kamu apa namanya berzina, LGBT, ya kan. Kemudian apa namanya, kita katakan semuanya adalah apa? Ini adalah qabihul wajh. Dulu adalah amalanmu yang paling ini adalah amalanmu yang paling jelek. Fayaqulu rabbi la tuqimissa. Kemudian dia akan berkata, ya Allah, janganlah kamu tegakkan hari kiamat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, summa apa namanya? Yuqayyadu lahu a'ma asam wa abkam. Kemudian dia dibutakan, kemudian dibuat tuli, dibuat tidak bisa berbisu. Artinya dia dibuat seperti itu. Wa fi yadihi mirzabana, kemudian di tangan malaikat itu ada mirzaba, apa namanya, ada mirzaba. Lauduri babiha jabal, seandainya di mirzaba itu palu, seandainya dipukulkan di gunung, kana turaban, maka dia akan menjadi tanah. Fayadribuhu darbatan, kemudian dipukulkan satu kali pukulan, hatta yasira turaban, sampai kemudian dia jadi tanah, menjadi tanah, debu yang berterbangan, jadi hancur seperti tanah. Summa yu'iduhu Allah, kemudian Allah kembalikan tadi jasadnya. kama kana fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul sampai yang kedua kalinya, fayusbi fayasihu sayhatan, kemudian dia akan berteriak sekuat-kuatnya, kemudian yasma'u kullu syai'in illa thaqalain, kemudian akan didengar teriakannya itu semua makhluk illa thaqalain, kecuali hanya dua makhluk. Siapa itu? Jin dan manusia. Berarti yang bisa mendengar siapa? Makhluk yang lain, binatang, ya kan? Binatang itu akan merasakan. Tapi ini kemudian adab yang lain ketika selesai menguburkan jenazah adalah takziah. Takziah itu artinya menghibur si mayit. Takziah bimana adalah apa? Menghibur keluarga si mayit. Dihibur dengan apa? Disuruh sabar, disuruh ya mudah-mudahan ini menjadi pahala, menjadi tameng, dia nanti di api neraka, atau menjadikan dia sebagai tabungan nanti pada hari akhir kalau anaknya yang meninggal dunia, ya kan? Kalau misalnya dia suaminya yang meninggal dunia, diberi kabar bahwa mudah-mudahan itu menjadi suami di dunia, juga nanti menjadi suami di akhirat. Kalau istri, maka mudah-mudahan dia istrinya di dunia, juga adalah istrinya di akhirat. Itu dihibur bagi keluarga si mayit. Jika bapaknya itu meninggal, mudah-mudahan nanti dikumpulkan di sorga bersama orang tuanya. Nah, ini adalah menghibur, itu makna dari takziah. Jadi bukan makna takziah itu adalah dengan datang pergi merokok, makan permen, kemudian datang hanya sekedar datang, itu bukan makna seperti itu. Jadi takziah adalah mendatangi sampai kemudian jadi menghibur. Jadi bukan dengan justru wah ini kematian bagus ini, ya kan? Kita bisa makan, bisa minum, bisa ini, ya kan? Wah nanti malam, 7 malam kita bisa makan enak ini, dapat besek, ya kan? Dapat ini, ya kita katakan adalah jangan sampai seperti itu. Sebab kita sudah membuat beban, mereka sudah bersedih, ditambah lagi dengan kesedihan harus membuatkan makanan untuk tamu-tamunya. Maka justru tetangga kanan kiri itu mestinya yang punya kewajiban untuk membantu orang yang terkena musibah dengan membuatkan makanan. Ini adalah adapun perkara yang hendaknya dijauhi selesai. Wayang bagi istinabu amraini wa intataba annasu alaihima. Jadi ada dua perkara yang hendaknya dijauhi walaupun orang-orang banyak yang mengikutinya, adalah al-istima'u litazia fi makanin khasin. Jadi istima' berkumpulnya para takziah di tempat yang khusus seperti rumah atau kuburan atau masjid, dijadikan misalnya pada untuk acara kumpul-kumpul, makan-makan, minum-minum di situ. Kemudian yang kedua ittikhadhu ahlil mayyit at-ta'am. Kemudian yang kedua perkara yang harus dijauhi bahwa jangan sampai keluarga si mayit itu membuatkan makanan untuk tamunya yang datang karena mereka menghibur. Itu adalah termasuk dua perkara yang hendaknya dijauhi. Adapun ma yantafi bihil mayit, apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi si mayit? Ada satu buku khusus sebenarnya yang bagus tipis yang hendaknya selayaknya antum baca. Itu adalah buku yang mayan tafi'u bihi al-mayyit, perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi si mayit. Yang pertama adalah doaul muslim lahu. Ini doa orang muslim itu mesti akan sampai kepada si mayit. Ini dakwah. Doanya orang muslim mesti akan sampai kepada orang mukmin. Jadi kalau kita mengatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang telah mendahului kami. Artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu mesti doa kita itu akan sampai kepada mereka. Yang kedua adalah qada'id dain, menunaikan hutang, melunasi hutang si mayit, itu mesti akan sampai kepada si mayit. Kemudian yang ketiga adalah qada'un nazar anhu, melunasi nazarnya si mayit, itu mesti akan sampai kepada si mayit. Dan yang keempat, ma yaf'aluhu alwaladu shalih, apa yang dilakukan oleh anak yang saleh. Minal amaliyah soleh, dari amalan-amalan soleh. Dari semua anak yang mengerjakan kebaikan, itu mesti akan sampai pahala anak itu kepada orang tuanya. Itu mesti. Walaupun orang anaknya itu tidak mengkhususkan untuk orang tuanya, itu tidak. Misalnya anaknya sedekah, maka anaknya tidak mengurangi pahala untuk dirinya, dan orang tuanya mesti sampai pahala itu kepada mereka. Dengan amalan anak soleh. Maka anak soleh itu adalah kalau mereka pergi ke masjid, anaknya pergi ke masjid, maka pahalanya itu akan sampai ke orang tua. Dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya dari anak itu. Demikian sodako, demikian kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak itu mesti akan sampai kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi soleh. Yang menjadi anak itu menjadi apa? Walaupun orang tuanya sebenarnya apa? Dia tidak mendidik langsung, itu tidak. Kenapa? Karena orang tua membiayai antum untuk kuliah, membiayai antum belajar, belajar ilmu agama, belajar ini. Dibiayai oleh orang tua, maka itu otomatis. Jadi apa kebaikan dari anak, itu mesti akan sampai kepada orang tua. Tapi dosa anak, belum tentu sampai kepada orang tua. Kecuali orang tuanya yang nyuruh anaknya berbuat dosa. Le, kamu mencuri di rumahnya si Fulan. Nah, itu baru dapat orang tuanya. Ya kan? Tapi kalau kebaikan itu mesti akan sampai kepada orang tua. Kemudian yang kelima, ma khalafahu min atharin shaliha, dan apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari asar-asar yang soleh, wa sadaqat jariyah dan sodako-sodako jariyah. Jadi orang tuanya pernah mewakafkan tanah untuk kemudian dibangun masjid, dibangun atau dia membangun masjid, atau dia membuka perpustakaan supaya orang-orang membaca bukunya. Maka perpustakaan yang dibuka ini, semua siapapun yang pernah membaca itu mesti akan sampai kepada si mayit. Ya kan? Bukunya pernah dibaca di ini itu akan sampai perpustakaan, kemudian apa, membiayai anak itu sekolah sampai dia perguruan tinggi, anak yatim dia biaya sekolahnya, itu akan sampai, dan itu akan terus menerus sampai selama anak itu kita katakan sampai dia terus menerus sampai yaumul kiamah. Atau dia pernah mengajarkan ilmu nanti muridnya mengajarkan ilmu terus, pahala itu akan sampai kepada. Ini namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ilmu yuntafa'u bihi, sedekah jariyah atau dia bangun masjid atau perpustakaan, membuat perpustakaan atau kemudian misalnya ya untuk kepentingan-kepentingan umum, selama digunakan untuk kepentingan umum maka itu akan sampai. Kemudian adab yang berikutnya adalah ziarah kubur. Kalau ziarah kubur ini hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Nah, jadi di sini apa? Walaupun di sini mengatakan kalau wanita itu makruh hukumnya. Kalau wanita makruh hukumnya, tidak mengatakan boleh. Ya, ziarah kubur bahwa itu adalah makruh hukumnya sebagaimana yang terdahulu yang kita sebutkan. Jadi ziarah kubur kenapa? Karena hikmah dari ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kepada hari akhir. Dan ziarah kubur itu bukan tidak boleh safar. Ziarah kubur itu tidak boleh safar. Saya pengen ziarah kubur ke Jakarta, ke Kalibata, pengen akan ada keluarga saya di sana, enggak boleh. Itu safar enggak boleh. Ya kan? Jadi la tasuddur rihali illa fi salasati masajid. Tidak boleh kalian bersangat-sangat untuk safar kecuali hanya tiga masjid. Kecuali hanya tiga masjid. Kalau bersafar saya pengen ke Mesir lihat kuburannya Firaun, ya kan? Saya pengen ke mana, Karbala di Hussein misalnya, apa namanya? Ini adalah apa namanya? Kita katakan adalah apa, ini termasuk safar yang haram. Apalagi ziarah kubur ke Wali Songo. Ya kan? Taib. Yang berikutnya adalah apa? Ini berkaitan dengan mayun tafawihi al-mayit. Ziarah kubur terhadap termasuk sunnah bagi laki-laki. Adapun bagi wanita di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh hukumnya. Adapun yang berikutnya adalah apa? Cuma di sini ada tadi ada beberapa syarat untuk ziarah kubur. Yang pertama adalah apa? Antah ini wanita ya. Wanita ziarah kubur itu ada beberapa syarat. Yang pertama, ini dia mengatakan untuk menyatakan bahwa wanita itu boleh ziarah kubur dengan syarat antah tajiba, dia tetap harus memakai hijab. Jadi kemudian yang kedua, Allah tafala indal qabri muharraman, tidak boleh melakukan yang perkara yang diharamkan, misalnya nangis tadi apa, berduka dan seterusnya, niyaha. Kemudian yang ketiga, Allah tuksina minas ziarah, tidak boleh sering-sering ziarah. Tidak boleh sering-sering ziarah. Enggak boleh. Wanita itu sering-sering ziarah enggak boleh. Sebab berdasarkan hadis dari Nabi SAW, anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur. Nah, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kemudian yang keempat, Allah tuhaddad dari ziarah yaman bi'ainiha. Tidak boleh membatasi ziarah kubur itu dengan waktu-waktu tertentu, enggak boleh. Saya pengen ziarah kubur hari Jumat, ziarah kubur pada setiap hari Jumat atau setiap hari raya bulan Syaban atau hari raya atau bulan Muharram nanti baru ziarah kubur, itu enggak boleh. Ya kan? Itu tidak boleh mengkhususkan atau membatasi waktu-waktu untuk ziarah kubur. Nah, adapun yang diharamkan ketika di kuburan, yang pertama adalah azzabahu liwajhillah. Azzabahu liwajhillah. Menyembelih walaupun itu atas nama Allah. Ya kan? Di kuburan dia menyembelih atas nama Allah, walaupun atas nama Allah, walaupun ikhlas, itu tetap tidak boleh. Karena menyembelih itu adalah wasilah. Al-wasailah hakamul makasih. Karena itu tidaklah dia menyembelih kecuali untuk tabarru. Walaupun dia ikhlas, maka menyembelih di kuburan itu termasuk yang haram. Apapun alasannya, menyembelih di kuburan adalah termasuk yang diharamkan. Kemudian yang kedua sampai yang keenam adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir, qala nahar Rasulullah SAW ayujassis al-qabr. Yang kedua apa? Ayujassis al-qabr. Yujassis artinya apa? Melabur. Kuburan itu dilabur. Di apa? Di semen, di cat. Iya kan? Kemudian yang ketiga, ayuk ada alaihi, diduduki di atasnya. Duduk di atas kuburan itu tidak boleh. Sebab Nabi SAW mengatakan apa? Duduk di atas bara api itu jauh lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, kemudian dibuat bangunan di atasnya. Kemudian apa? Itu yang keberapa? Keempat, yang kelima, yuzadu alaihi, ditambahkan dari bangunan itu, di atas bangunan dikasih hiasan, dikasih apa. Kemudian yuktaba alaihi, dan juga tidak boleh ditulisi. Kuburan itu jangan ditulisi. Walaupun namanya ditulisi, nama fulan bin fulan, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Kan biasanya begitu ya kan? Ya kan? Itu ditulisi enggak boleh, di nisan itu enggak boleh ditulisi. Tidak boleh ditulisi sama sekali, namanya, tanggal lahirnya, bulannya, kemudian tahun wafatnya enggak boleh ditulisi. Apalagi ditulisi di luarnya, korban Merapi. Ya kan? Kasihan ya kan? Sudah korban tsunami, korban gempa bumi. Itu kan kasihan sekali. Sudah beritanya ini sudah ditulis lagi korban gempa bumi, korban coba kita di Lafatur. Ya kan, pernah lihat di Lafatur ya? Kalau antum ke Kaliurang nanti naik jeep, naik nyewa jeep 400.000 itu, antum keliling nanti ada 7 wisata di sana sampai ke Mbah Marijan. Di sana, ya kan, satu jeep itu 4 orang, ya kan. Saya alhamdulillah sudah berkali-kali karena diajak, ya kan. Alhamdulillah sama orang Arab, seneng aja suruh jalan, ya kan. Kalau suruh jalan seneng, ya. Jadi masuk di Lafatur. Jadi kita sampai melihat ke mana bunkernya, ke rumahnya Mbak Marijan, kemudian bangkai-bangkai yang termasuk batu alien di situ ada, ya kan. Batu besar, wajah mirip wajah. Ya kan? Nah, itu dari tidak mungkin terbang dari Merapi itu kan nggak mungkin terbang, cuma di bawah lahar sampai naik ke atas. Padahal kalau lihat masya Allah, truk itu kecil kalau antum lihat dari atas ke bawah, itu truknya kecil, jadi kayak truk mainan kalau antum lihat ke bawah, ke mana sungai orang nambang pasir. Makanya nambang pasir Gunung Merapi batok sedikit aja satu tahun nggak habis dipanen. Kan gitu ya kan. Itu termasuk yang tidak boleh yuktaba alaihi, ditulisi, enggak boleh. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh sholat menghadap ke arah kuburan. Sholat menghadap ke kuburan, sholat di dalam kuburan, sholat di samping kuburan itu enggak boleh. Kecuali ada pembatas. Kecuali ada pembatas antara masjid dengan kuburan, itu baru boleh kita sholat. Tapi kalau kuburan dengan masjid tidak ada, artinya masjid di dalam kuburan, atau kuburan di dalam masjid, atau masjid di samping kuburan, atau masjid di depannya kuburan, itu semuanya tidak boleh. Kecuali sudah jelas. Ini batas masjid, ini batas kuburan, dan ada jalan, ada pemisah yang jelas. Kalau ada pemisah yang jelas, maka boleh kita sholat di masjid itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali pemisah yang jelas, maka haram kita sholat di masjid tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, tidak boleh adalah sholat indaha, artinya sholat di samping kuburan walau biduni istiqbal, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ke-9, binaul masajid alaiha, tidak boleh membuat di kuburan itu masjid. Tidak boleh membangun masjid di kuburan itu, enggak boleh. Jadi mau itu diambil setan apanya, pojokan kuburan apa semua itu tidak boleh. Ini termasuk yang haram dan tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kemudian yang ke-12, yang keberapa 10, saya sebutkan ittikhadzu aidan. Tidak boleh kuburan itu jadikan sebagai hari raya. Nah, pada hari raya, jadi kalau musim-musim hari raya itu kan biasanya orang berdatangan ke kuburan untuk ziarah, atau hari-hari tertentu untuk ziarah itu adalah termasuk tidak boleh. Kemudian yang ke-11, as-safaru ilaiha. Safar ke kuburan itu enggak boleh. Haram untuk safar ke kuburan. Dan yang ke-12, tidak boleh di kuburan itu dipasang lampu, pelita, lilin, apa sejenisnya itu tidak boleh. Kemudian yang ke-13, tidak boleh apa? Memecahkan tulang si mayit. Jadi ketika kita menggali kuburan harus hati-hati. Jangan sampai tulang yang kita pacul. Kalau tulang yang kita pacul sampai patah, maka apa? Itu adalah termasuk kita meremukkan tulang mayit, itu sama saja kita meremukkan dia ketika masih hidup. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, kasru azmil mayit, memecahkan tulang mayit, kakasrihi hayyan. Seperti memecahkan dia ketika masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan berkaitan dengan Ahkamul Janais. Dan saya ingatkan bahwa Ahkamul Janais ini adalah ringkasan dari kitab Syekh Albani. Sama sekali tidak ada pendapat beliau. Jadi beliau sama sekali tidak berpendapat dalam hal ini. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukum menyiram air di atas kuburan? Haram menyiram air di atas kuburan, menabur kembang di atas kuburan. Itu termasuk yang diharamkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada dalil bahwa Nabi SAW ketika ziarah kubur itu adalah menyiram kuburan. Bahkan kalau kita di sini, para ulama menyatakan itu termasuk idha'atul mal. Termasuk dalam kategori menyia-nyiakan harta benda. Kenapa? Karena biasanya di kuburan jual aqua. Ya kan? Aqua harus beli. Ya kan? Ziarah kubur banyak orang jual aqua untuk siram. Bahkan tangannya nanti disiram semuanya. Tujuannya apa? Itu kan mitos semuanya. Supaya si mayit jadi dingin apa? Ya kan? Tidak ada, ya kan? Orang mati itu tidak mungkin merasakan panas dan dingin, tidak mungkin. Tapi ini kemudian yang apakah pahala amal kebaikan anak soleh akan tetap sampai pula kepada orang tuanya masih hidup? Iya. Jangankan ke orang yang sudah mati. Orang kalau bilang kita katakan yang sudah mati masih sampai, apalagi kalau orang tua itu masih hidup. Itu mimbabi aula. Tentunya lebih utama. Kalau orang tua masih hidup, anak soleh melakukan dia sholat, maka itu sampai kepada orang tuanya. Apa hukum memberikan sanksi untuk menghafal Al-Quran surah tertentu ketika kalah melakukan hal tertentu? Nah, kalau para ulama menyatakan bahwa ini tidak mengapa, misalnya ikob, santri terlambat masuk kelas. Kalau di bimbas, santri terlambat masuk kelas. Masuk kelas itu kan jam 7:15. Mereka datangnya jam 7:20. Maka apa? Ya sudah, disuruh menghafal beberapa ayat, nanti disetorkan baru boleh masuk kelas. Itu adalah hukuman, dan itu ditanyakan oleh para ulama, enggak ada masalah. Karena itu ikob yang mendidik. Jadi menghafalkan hadis, menghafalkan ayat Al-Quran, maka itu adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Tapi jangan menghukum suaminya dengan suruh menghafal surat suaminya karena enggak pulang malam, pulangnya enggak pulang-pulang. Terus, mas, besok pagi setorkan satu juz. Iya kan? Iya. Tapi kalau suruh satu juz ya kasih, iya kan? Itu enggak boleh. Istrinya juga suami menghukum istrinya dengan itu enggak boleh. Kecuali ada kesepakatan ya. Apa hukumnya bertasyiah jika ada orang non muslim yang meninggal sementara dia adalah tetangga dekat kita? Boleh untuk ziarah kubur tasyiah kepada orang non muslim. Sebab Nabi SAW pernah mengunjungi anak orang Yahudi didatangi oleh Nabi SAW, dia tanyakan qul la ilaha illallah. Ya kan? Pamannya Nabi SAW orang kafir. Dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nabi SAW menyuruh, enggak ada masalah, ziarah kepada, taziah kepada orang. Karena Nabi SAW ketika itu memanggil Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kuburkan bapakmu. Fawarihi, kuburkan bapakmu. Dalil menunjukkan bahwa takziah non-muslim boleh. Artinya apa? Untuk dakwah. Untuk dakwah, kalau misalnya tetangganya ada non-muslim, kemudian didakwahi supaya yang hidup ini bisa kemudian masuk Islam, atau bisa jadi itu adalah sebagai bentuk untuk hak-hak tetangga. Kemudian kita sekeluarga datang ke kuburan untuk mendoakan ketika Idul Fitri, satu tahun sekali. Karena satu keluarga ada waktu hanya ketika Idul Fitri, apa hukumnya? Kalau ini bukan janjian, bukan memang setiap hari Lebaran baru kita secara kubur, itu mengkhususkan, kalau itu mengkhususkan maka itu tidak boleh. Tapi kalau pas, ngepas misalnya liburan kita memang pada saat itu, maka para ulama menyatakan itu adalah boleh. Tapi jangan sampai itu jadi kebiasaan. Jadi jangan kebiasaan, oh nanti kita liburannya nanti bulan Idul Fitri, nanti kita bareng-bareng, ya kan. Kalau wanita sebaiknya di rumah. Kalau laki-laki ya enggak usah, nanti besok aja saya ziarah kubur sendiri, enggak ada masalah. Karena biasanya kalau sama keluarga, itu biasanya banyak acara-acara yang tidak bisa kita hindari. Ya kan? Nyiram kembang, nyiram saya saja kalau ditanya, ayo datangi kuburan bapak ketika misalnya, kan saya Timika. Saya tinggalnya di Timika, Papua. Bapak saya, bapak ibu saya, keluarga saya di Timika, Papua. Saya kalau setiap saya ke sana, saya disuruh sama adik-adik saya, kakak saya, kamu ziarah dulu. Saya ziarah. Saya ziarah ke bapak, tapi tidak sebagaimana keluarga. Kalau yang lain mesti nyiram kembang dan yang lainnya. Taib, ini Allahu Ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya Ustaz, kalau wanita ziarah kubur untuk mengajak orang tua agar banyak mengingat kematian, boleh tidak Ustaz? Ya kalau Anda berpendapat bahwa itu adalah makruh, ya berarti apa? Boleh. Anda misalnya kita katakan ini kan hukumnya makruh, bukan berarti saya mengatakan boleh, tidak. Tapi itu adalah hukumnya agar orang tua lebih, karena ziarah kubur itu tidak mesti harus datang ke kuburan. Kita mengingat kematian itu justru adalah apa? Itu justru kita mengingatkan, mengajari orang tua supaya mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, itu tidak mesti harus ziarah kubur. Allahu Ta'ala alam. Kubur ayah saya dipasang bangunan, diberi nama dan sebagainya oleh keluarga. Apakah harus saya, ya kalau bisa musyawarah dengan keluarga, bisa membongkar, maka kalau musyawarah itu dan semuanya sepakat dibongkar, ya dibongkar. Tapi kalau misalnya ibu kita gak setuju, keluarga kakak kita gak setuju, kita bongkar sendiri, nah itu nanti jadi masalah. Ya sudah, kita dakwakan aja, adapun hidayah itu di tangan Allah. Kita itu hanya punya kewajiban untuk memberitahu, bukan untuk memberikan hidayah. Bukan untuk kemudian memaksa mereka supaya mengikuti pendapat kita, enggak. Nah, itu karena masalah hidayah. Kita hanya bisa menyampaikan bahwa ini adalah termasuk bukan syar'i, bukan disyariatkan, bukan disunnahkan, bukan yang lainnya, bukan termasuk syariat, maka kita sampaikan. Ya kan? Adapun mereka menerima atau tidak, yaitu hidayah. Nah, hidayah itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Apakah saat hendak membaca surah dalam sholat dan surah yang dibaca apakah masih bertaut? Iya, setiap membaca, karena Nabi Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kalian membaca Al-Qur'an, maka apa? Ucapkanlah ta'awud. Fasta'idz billah, dan itu apa? Pada setiap surah, setiap rakaat Anda membaca surah, maka Anda membaca ta'awud. Karena ada yang berpendapat bahwa apa? Membaca ta'awud itu hanya pertama kali saja. Hanya pertama kali saja yang membaca ta'awud. Jadi ada juga para ulama menyatakannya sudah. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan idza qara'tal Qur'ana. Jika Anda membaca Al-Qur'an, fi shalah fi ghairi shalah, di dalam salat maupun di luar salat, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka ucapkanlah ta'awud. Apakah boleh safar karena takziah? Safar karena takziah kalau memang para ulama menyatakan boleh. Kalau untuk takziah kepada kematian. Tapi kalau untuk ziarah kubur tidak ada khilaf. Kalau itu adalah haram. Tapi kalau untuk takziah karena keluarganya, misalnya dia pergi ke Jakarta untuk takziah karena ada keluarganya meninggal dunia, maka itu boleh. Saya punya keluarga di misalnya Sorong, Timika, saya pengen karena ada kematian saya datang, ya gak ada masalah. Ya kan? Karena itu adalah apa? Untuk takziah. Kalau untuk takziah, kalau untuk ziarah kubur, maka niatnya ziarah kubur, maka itu adalah haram. Yang dapat melihat wajah Allah, kelak seluruh penduduk surga. Tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah. Tidak semua. Kenapa? Karena yang bisa melihat Allah itu adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi tidak semua orang yang masuk surga itu bisa melihat wajah Allah, Allahu taala alam. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa nanti semua yang penghuni surga pasti akan melihat. Kenapa? Karena ada orang nanti yang diangkat di neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, apakah dia juga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Allahu taala alam. Jadi tidak. Kemudian yang berikutnya, Ustaz, bolehkah meletakkan Al-Qur'an terjemahan di dalam tas dan tas sejajar? Ingat, terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an. Terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an. Kalau terjemahan itu namanya apa? Terjemahan namanya apa? Apa namanya terjemahan Al-Qur'an? Tafsir. Bukan lagi Al-Qur'an. Terjemahan itu sudah tafsir. Maka Anda membawa tafsir Ibnu Katsir di dalam tas sih boleh, enggak ada masalah tafsir. Terjemahan Al-Qur'an Depak itu sudah tafsir, bukan Al-Qur'an. Iya kan? Bukan Al-Qur'an. Jadi kalau Anda kalau misalnya dibawa ke dalam WC boleh apa tidak? Itu bukan mushaf. Iya kan? Bukan mushaf Al-Qur'an. Mushaf itu adalah apa yang Al-Qur'an yang di dalamnya hanya ada Al-Qur'an. Tidak ada di dalamnya tafsir, terjemahan, tidak ada, itu semuanya adalah apa? Jadi bukan, itu namanya mushaf terjemahan, itu bukan dinamakan mushaf. Karena itu sudah termasuk tafsir, karena dia menafsirkan yang ada di dalam Al-Quran, walaupun itu terjemahan. Kemudian yang berikutnya, jika dalam sholat jamaah antara perempuan, ada si B yang mendahului imam saat bangkit dari sujud, karena suara imamnya kurang jelas terdengar. Apakah sholat si B ini, kalau memang tidak terdengar dan dia mendengar sayup-sayup Allahu Akbar, ternyata dia berdiri, ternyata kok imamnya masih ruku, maka dia ruku, gak ada masalah. Artinya kalau dia tasbih, ada yang mengganggu telinganya, kemudian terganggu telinganya, kemudian karena mendengar ada suara takbir, kemudian dia bangkit, atau memang suaranya tidak terdengar yang takbir dari imam, insya Allah sholatnya si B ini sah. Jadi bukan karena sengaja mendahului imam. Yang kedua, mengapa saat mendengar hadis atau ayat tentang azab jarang sekali saya menangis? Padahal banyak saya amati ulama dahulu saat mendengar, inilah perbedaan kita dengan ulama-ulama terdahulu. Jadi kita ini termasuk hati kita ini sudah termasuk keras. Kita ini sudah termasuk hati keras. Jadi dengan ulama-ulama terdahulu itu adalah apa? Mereka lin, hati mereka itu lembut. Umar bin Khattab orang yang paling keras, tapi dia paling lembut hatinya. Dia paling banyak menangis. Dia yang paling banyak dia banyak menangis itu adalah Umar bin Khattab. Termasuk orang yang kalau Abu Bakar dinamakan Al-Bakka. Kenapa? Karena di sini di wajna, di kedua pipinya itu warnanya hitam. Seperti air yang selalu mengalir di pipinya itu Abu Bakar Siddiq. Jadi dikenal. Umar termasuk orang yang termasuk lembut. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin yang mereka diberikan kelembutan hati yang selalu begitu mendengarkan ayat Al-Qur'an mereka dan itulah yang disebutkan dalam surah Al-Anfal. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Keimanan mereka jadi bertambah, kemudian mereka wazarafat mihan uluyun. Matanya itu akan langsung mengucurkan air mata. Kita ini mendengarkan ayat hadis ya biasa-biasa aja, bahkan banyak tertawa, coba kita membaca hadis, tahu ada yang kentut semuanya pada ketawa kalau kentut. Ya kan? Ketawa ketika membaca, padahal Rasulullah ketika para sahabat tertawa ketika ada orang kentut. Kalian kan juga pernah kentut. Kenapa diketawakan orang lain, ya kan? Kalian juga pernah kentut. Itu enggak boleh, ya kan? Berdasarkan hadis tadi, apakah berarti manusia sudah tahu akan masuk surga atau neraka sebelum dihisab? Artinya ini sudah dengan hadis Al-Barra ibn Azib, dia sudah bisa tahu tempatnya. Bisa tahu tempatnya di neraka atau di sorga. Kenapa? Karena amalnya tadi, seorang itu sudah menunjukkan bahwa amalannya amalan bagus dan itu amalan yang jelek. Ustaz, bolehkah berdoa untuk si mayit di atas kubur? Berdoa di atas kuburan boleh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bahwa Nabi SAW berdiri di samping kuburan, kemudian istaghfiruli ahikum fa'innahu al-an yus'al, mintakan lampun kepada saudara kalian, lahu bitasbit, dikokokkan supaya bisa menjawab pertanyaan kubur, dan kemudian diampuni dosanya, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Dan ini termasuk doa orang yang hidup kepada si mayit itu mesti akan sampai, itu tidak ada khilaf. Karena mayan tafi'u bihil mayit, karena berdoa di kuburan itu termasuk boleh. Berdoa di kuburan. Yang tidak boleh itu adalah sholat. Boleh gak membaca Al-Quran di kuburan? Gak boleh. Kalau membaca Al-Quran di kuburan termasuk haram, termasuk bid'ah. Tidak ada khilaf kali itu termasuk bid'ah. Syekh Albani juga mengatakan bid'ah. Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, kemudian yang lainnya. Bahwa membaca Al-Quran itu termasuk bid'ah di kuburan. Allah Ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.